Apa contoh amalan lahiriah, apa contoh amalan hati? Amalan lahiriah seperti seorang berzikir, berdoa, kemudian memuji Allah, dia menggunakan lisannya. Amalan lahiriah. Atau seperti seorang membaca Quran, kemudian melihat kajian, melihat hal-hal yang bermanfaat, membaca kitab. Ini amalan yang berkaitan dengan lahiriah. Seperti puasa, sholat, zakat, haji, itu amalan-amalan yang berkaitan dengan lahiriah. Apa amalan-amalan yang berkaitan dengan batiniah? Amalan yang berkaitan dengan hati seperti sabar, syukur, mahabbah, rasa cinta, tawakal, kemudian rasa harap, ar-raja, rasa takut, al-khauf. Ini amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "A'malul qulub a'zam min a'malil jawarih." Amalan-amalan hati lebih agung dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Jadi rasa cinta, rasa harap, rasa takut, mahabbah, tawakal, sabar, syukur, itu lebih agung kedudukannya dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Kenapa? Karena a'malul qulub hiyal asl. Amalan-amalan hati dia adalah pokok, sumber. Wa a'malul jawarih tabi'un wa mukammilun, atau tabi'atun wa mukammilatun. Dan amalan-amalan lahiriah dia adalah mengikut dan menyempurnakan amalan-amalan dari amalan hati tersebut. Saya beri contoh. Tadi ada kawan saya dari mulai tadi malam sampai tadi pagi subuh. Ada nama Ustaz Yusuf. Beliau dari Batu Kajang, Jawa. Datang ke sini hanya sekedar ingin ikut kajian. Batu Kajang jauh. Dan itu naik motor dengan keluarga, bukan naik mobil. Apa yang menggerakkan itu? Amalan hati, rasa cinta kepada ilmu agama. Kalau Anda yang mungkin rumahnya yang sekitar-sekitar sini, mudah naik sepeda, naik motor, jalan kaki, mudah untuk menuntut ilmu. Tapi apa yang menggerakkan beliau datang ke sini? Kemudian beliau bercerita juga bahwasanya beliau kalau berdakwah melalui 8 gunung baru sampai ke tempat dakwah. 8 gunung naik motor, bukan mobil. Motornya motor trail. Itu kalau seandainya jalannya baik, kalau seandainya jalannya hujan, turun hujan, becek. Nah, itu sangat sulit. Saya pernah diperlihatkan fotonya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika saya dari Banjarmasin sampai di sini, dari Banjarmasin sekitar jam 11:30 sampai di sini jam 6 sore, itu enggak ada apa-apanya. Naik mobil. Di dalam mobil tidur beberapa ronde. Tidur bangun. Saking lamanya di mobil, enggak ada apa-apanya. Apa yang membuat beliau bisa berdakwah seperti itu? Amalan hati. Sabar. Rasa harap, berharap pahala dari Allah. Tawakal. Dan sampai di sana, mendingan yang saya dapati seperti ini. Benar-benar belajar kaum muslimin, nuntut ilmu. Sampai di sana cuma ngajar apa? Ngajar iqra. Iqra. Bukan pengajian, ngajar iqra. Karena orang-orang di sana belum bisa baca Quran. Dan siapa yang diajari? yang diajari ternyata, jadi ketahuannya ceritanya begini. Ketika lagi asik-asik ngajar, ibu-ibu itu langsung ketika asik-asik ngajar, ibu-ibu itu minta izin. Ustaz, mohon maaf, saya minta izin. Kenapa? Karena ada tamu pelanggan ingin minta ditemani. Jadi ternyata yang dia ajari itu para pekerja seks komersial. Lagi asik-asik ngaji, minta izin. Ustaz, mohon maaf, pelanggan saya manggil. Apa yang menggerakkan ke sana? Tidak ada lain kecuali amalan hati. Gak ada lain kecuali amalan hati. Orang misalkan sekarang kita ini jam 1, asik-asiknya mungkin makan siang, kemudian habis makan tidur. Kenapa kita mau menghadiri kajian ini? Karena amalan hati, cinta kepada Allah, sabar dalam mengerjakan ketaatan, berharap pahala dari Allah, tawakal. Jadi itu yang ingin saya sebutkan tadi, amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Bahwa amalan hati adalah sumber, sedangkan amalan lahiriah cuma ngikut. Makanya saya pesan, kalau kita lagi malas ibadah, malas sholat, malas berjamaah bagi laki-laki, malas puasa Ramadan, malas baca Quran, malas sholat malam, maka cek amalan hatinya. Jangan-jangan kita selama ini tidak ikhlas. Saya beri contoh. Ketika bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah masuk ke dalam sebuah sekolahan, sebulanan penuh kita diajari untuk terbiasa sholat malam dengan mengerjakan sholat tarawih. Terbiasa sholat malam dengan mengerjakan sholat tarawih selama sebulanan. Malam pertama kita meninggalkan sholat malam yang sudah kita digembleng selama sebulan. Malam pertama kita tinggalkan sholat malam tersebut, malam apa? Malam takbiran, malam lebaran. Tidak ada lagi tarawih. Oke Ustaz, tarawih kan sholat di bulan Ramadan. Oke, kan ada tahajud. Gak ada lagi sholat tahajud. Gak ada lagi qiyamul lail. Malam pertama kita meninggalkan sholat malam yang sudah kita dilatih selama sebulan. Malam apa? Malam hari raya. Ini berarti harus dicek hatinya. Jangan-jangan selama ini sholat tarawihnya riya. Jangan-jangan sholat tarawihnya hanya ikut-ikutan, tidak berharap pahala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam sholat tarawih karena iman dan karena berharap pahala, bukan karena ikut-ikutan rutinitas orang tarawih, ikut tarawih. Ya, maka di sini poin penting tema kita ini, sabar itu indah berkaitan dengan amalan hati, dan amalan hati lebih agung daripada amalan lahiriah. Syekhul Islam mengatakan, a'malul qulub hiyal asl. Amalan hati itu adalah pokok, sumber, dan amalan lahiriah hanya mengikuti. Subuh-subuh kita bangun, lagi asik-asiknya tidur, bangun, sholat subuh, ambil air wudhu, sholat subuh, pergi ke masjid. Kenapa kita bisa mengerjakan tersebut? Karena kita ada amalan hati, rasa cinta kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, amalan hati semua. Nah, makanya ini sangat penting tema ini, yaitu tema sabar itu indah karena salah satu dari amalan hati adalah sabar. Hibati hafizakumullah ta'ala. Tema ini penting dari sisi yang kedua. Sabar itu indah karena setiap muslim, bahkan setiap manusia, tidak lepas keadaannya dapat nikmat atau dapat musibah. Tidak lepas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 140. Kadang ada orang di atas, hidupnya nyaman, lapang, tentram, sehat. Dari sisi pekerjaan, dapat promosi terus. Dari sisi ekonomi, dia meningkat terus. Dari sisi keluarga, bini kedua, ketiga. Dari sisi penyakit kesehatan, terlepas dari kesehatan, dari penyakit, hidupnya nyaman, lapang. Tapi kadang ada orang di bawah, hidupnya sempit, penyakitan, keadaan ekonominya menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah, gak naik-naik, gajian cuma salam tempel, dapat gaji, kasih orang, salam tempel. Ya, gali lubang, tutup lubang. Hidupnya melarat, miskin, musibah, dapat penyakit, istri suka menyeleweng, istri suka durhaka, anak durhaka, masalah banyak. Nah, manusia tidak lepas dari itu, dan tidak ada obat mengobati itu semua yang paling mujarab. Pergi kemanapun Anda, dari ahli psikiater, kemanapun, tidak ada obat paling mujarab kecuali sabar. Manusia tidak lepas dari itu. Ya, lihat Allah Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud. Surat Hud ayat 9 dan 10. Wa la in azaqnal insana rahmatan minna thumma naz'anahu minhu innahu la ya'usun kafur. Kalau seandainya kami rasakan kepada manusia rahmat dari kami, kemudian kami cabut rahmat tersebut, kami kasih nikmat kepada dia, nikmat, nikmat, nikmat, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat tahta, diberi oleh Allah, lalu dicabut nikmat tersebut. Misalkan dia sakit, misalkan istrinya diwafatkan, misalkan anaknya diwafatkan, dicabut. Misalkan usahanya bulan ini menurun, dicabut nikmatnya. Menunjukkan bahwasannya manusia tidak lepas dari dua keadaan, yaitu keadaan penuh kelapangan, keadaan penuh kesempitan. Saat penuh kesempitan inilah seseorang diwajibkan untuk sabar. Bahkan saat kelapangan pun sebenarnya seseorang diwajibkan untuk sabar, yang nanti akan saya jelaskan. Manusia tidak lepas dari dua keadaan itu. Lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh luar biasa keadaan orang beriman. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairul lah. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan jika dia mendapatkan musibah, ujian, bala, bencana, maka dia bersabar. Seperti sekarang saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Wallahi benar-benar musibah, ujian, bencana yang mereka dapati. Gempa hampir setiap jam datang. Kadang-kadang sebagian orang yang terkena, terutama di pusatnya, Lombok Utara dan Lombok Timur, Lombok Timur, itu kadang-kadang sudah trauma. Jadi antum duduk begini, ah, ini kayaknya gempa nih, kayaknya. Padahal nggak ada. Saking keseringannya, saking sudah terkontaminasinya psikologis manusia dengan gempa tersebut. Sampai-sampai ada sebagian orang duduk atau sholat, dia letakkan air di depan dia agar mengetahui, wah ini gempa atau tidak. Karena kalau dia sholat, dia terasa goyang saking seringnya gempa. Maka tidak ada obat seperti ini kecuali sabar. Dan saya mendapati alhamdulillah mereka orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera menenangkan bumi, di bumi Nusantara kita ini. Ada cerita para ikhwah hibati a'udzakumullah. Bukan saya yang cari-cari cerita, tetapi kebetulan qadarullah Allah subhanahu wa ta'ala menemukan saya, mempertemukan saya dengan beliau. Saya tanya, bagaimana keadaan rumahnya? Dengan jawaban, dengan senyum yang ketus penuh dengan keimanan, dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah bagaimana? Ya, rumah saya sebulan sebelum kejadian gempa kebakaran Ustaz. Kemudian para jamaah menolong saya, akhirnya saya bisa bangun rumah kembali. Baru seminggu dihuni, terjadi gempa, hancur lagi Ustaz. Ini tidak ada obat lain kecuali sabar. Tidak ada obat lain kecuali sabar. Mau menggerutu, mau mengeluh, mau menyalahkan Allah, tidak bisa. Dan bahkan di balik musibah tersebut terkadang dapat sebuah keutamaan dan hikmah, kebaikan. Diceritakan dan ceritanya sahih. Seorang suami yang berpoligami, beberapa tahun dia berpoligami, dia tidak bisa mendamaikan antara kedua istrinya. Senantiasa marah-marahan. Tapi tidak dicerai. Cuma marah-marahan begitu, cemburu. Gara-gara gempa ini, akhirnya mereka disatukan dalam satu tenda. Karena rumah tidak manfaat, gedung-gedung tinggi tidak manfaat. Yang manfaat tenda waktu itu. Lihat, jangankan di akhirat, di dunia saja itu yang mewah-mewah tidak manfaat. Wallah tidak manfaat. Saya datang ke sana, panitia mengatakan, Ustaz tidur di dalam gedung yang kami di luar. Loh, kenapa saya di dalam, kalian di luar? Karena kami takut gempa. Lalu kalian saya tinggalkan di dalam. Maksudnya Ustaz gak cocok tidur di luar. Wallahi Pak, antum jalan ke sana. Itu di samping-samping jalan raya. Ya. Di terutama di pusat-pusatnya itu masih orang di tenda-tenda. Enggak manfaat. Rumah besar-besar enggak manfaat. Dan pada saat itu bisa mengumpulkan dua istri yang dulunya selalu berkelahi, bermusuhan. Ini hikmah gempa. Nah ini ahibati hafizakumullah. Ini pentingnya yang kedua tema ini, yaitu bahwa manusia selalu keadaannya di dalam kebaikan dan musibah, nikmat dan niqmah, musibah ataupun nikmat. maka tidak ada cara lain untuk menghadapi musibah, ujian, kecuali dengan kesabaran. Baik, poin-poin yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah: satu, arti atau pengertian dari sabar; yang kedua, macam-macam jenis kesabaran; yang ketiga, kiat agar bisa bersabar. Tiga poin ini kita akan bahas insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah arti atau pengertian sabar. Secara bahasa, sabar diambil dari tiga huruf dasar, sad, ba, dan ra. Dan setiap kata Arab yang berasal dari tiga huruf ini maka menunjukkan kepada al-habsu wal-man'u, ditahan atau penahanan dan pelarangan. Secara bahasa, sabar adalah penahanan dan pelarangan. Penahanan dan pelarangan. Sedangkan sabar secara istilah syariat adalah habsun nafsi an mahabbiha. Artinya menahan diri dari sesuatu yang dia tidak sukai. Menahan diri dari sesuatu yang dia tidak sukai. Ini namanya sabar. Pengertiannya secara istilah syariat, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an. Di sana ada pengertian yang mudah dipahami juga tentang sabar, yaitu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau 'Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Beliau mengatakan sabar adalah habsun nafs anit tasakhud, wa habsul lisan anit tashaki, wa habsul jawarihi anil munkar. Sabar pengertiannya adalah menjaga, menahan hati untuk tidak menggerutu. Menahan hati agar tidak menggerutu. Yang kedua, menahan lisan agar tidak mengeluh-ngeluh. Yang ketiga, menahan anggota tubuh agar tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Menahan hati agar tidak menggerutu, itu sabar. Contoh misalkan seseorang mendapat musibah, maka dia tahan hatinya, jangan sampai menggerutu dengan musibah tersebut. Dia harus sabar dan kalau bisa rela dengan musibah tersebut. Seperti misalkan cerita Abu Qilabah, seorang tabi'i, muridnya dari Abdullah bin Abbas. Tabi'i itu adalah seorang manusia yang beriman dan yang melihat sahabat dan mati dalam keimanan, melihat sahabat Nabi. Kunyahnya Abu Qilabah, namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Lihat keadaannya, kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya rabun, kemudian telinganya, pendengarannya lemah, tetapi lisannya mampu dan dapat mengucapkan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, dan atas peninggian derajat yang engkau berikan kepadaku dari kebanyakan manusia. Lihat, Dalam keadaan seperti itu dia masih bisa berdoa. Dengan seperti itu, sampai ada orang yang mengunjunginya, "Ya fulan, wahai fulan, apakah engkau faham apa yang engkau ucapkan itu? Nikmat apa yang engkau dapatkan? Matamu rabun, telingamu kurang pendengarannya, kedua tanganmu buntung, kedua kakimu buntung. Nikmat apa?" Maka Abu Qilabah menjawab, rahimahullah, "Kalau seandainya halilintar menimpaku, kemudian air lautan menenggelamkanku, bumi menelanku, aku tidak akan berhenti untuk mengucapkan itu akibat nikmat yang Allah berikan kepadaku, yaitu lisan yang dengannya aku bisa terus memuji kepadanya." Nah, ini contoh orang yang tidak menggerutu saat mendapat musibah. Enggak menggerutu. Ya. Yang kedua, menahan lisan dari mengeluh-ngeluh. Jangan sampai seseorang dia menahan tidak bisa menahan lisannya saat mendapatkan musibah. Contoh orang yang tidak bisa menahan lisannya sering mengeluh-ngeluh kepada manusia. Kalau seandainya dia datang, kita duduk di sampingnya, "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak?" Langsung dia, kata orang Banjar, "Eh, ini pang sudah." Maksudnya, "Ya sudah gini." Ya. Dia sering mengeluh. Dia, kalau kita duduk di sampingnya, kemudian dia sering bercerita dengan cerita-cerita yang sedih. Ya. Ini namanya tidak sabar. Mengeluh dengan lisan. Dan ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau adukan nasibmu kepada anak manusia, dan itu yang sering terjadi pada manusia, sesungguhnya engkau sedang mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk manusia yang tidak mengasihi. Jangan sering-sering mengeluh kepada manusia. Makanya kalau ditanya, saya 7 tahun, saya hampir 13 tahun saya tinggal di Arab Saudi. Orang Arab kalau ditanya, "Kaifa hal? Gimana kabarnya?" "Alhamdulillah. Alhamdulillah." Terus sering ditanya alhamdulillah. Akhir-akhirnya nanti alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu berarti ada masalah. Tapi awal-awalnya tidak mau memberitahukan. Senantiasa hanya bisa bersyukur kepada Allah. Jadi jangan mudah-mudah mengeluhkan nasib kepada manusia. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Lihat Rasulullah, contoh orang yang penyabar, yang lisannya tidak berkeluh kesah. Beliau ketika wafat, dan saya berpesan, kalau ada orang yang mendapatkan musibah, maka kemudian dia tidak kuat dengan musibah tersebut, menuduh Allah tidak adil kepada dirinya akibat dia mendapatkan musibah tersebut, menuduh Allah berbuat zalim terhadap dirinya karena dia terus-terusan mendapatkan musibah tersebut, maka coba lihat bagaimana musibah yang dia dapatkan dibanding dengan musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tidak ada apa-apanya. Coba misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir sudah dalam keadaan yatim. Belum baligh sudah dalam keadaan piatu, yatim piatu, ditinggal bapak, ditinggal ibu. Kemudian ketika menikah, punya anak, anaknya Ummu Kulthum dan Ruqayyah meninggal sebelum beliau. Dua anak sudah itu. Dua anak, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, perempuan dan laki-laki. Zainab meninggal sebelum beliau. Tiga. Punya anak laki-laki, Al-Qasim meninggal sebelum beliau. Punya anak laki-laki lagi, Ibrahim meninggal sebelum beliau, dan meninggalnya ketika masih kecil. Ada yang umur 12 bulan, ada yang umur 16 bulan. Ya. Maka siapa yang mendapat musibah kemudian merasa musibah tersebut besar baginya, lihat musibah yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tidak akan dapat dibanding. Ini saya tidak ada apa-apanya musibah yang dia dapatkan. Dan itu metode dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar musibah kita ringan. Dan dengan demikian beliau tidak mengeluh-eluh kepada manusia. Ketika Ibrahim radhiyallahu anhu, anak beliau yang terakhir yang meninggal ketika umur 16 bulan, beliau dekap, meninggal dalam dekapan beliau. Beliau menangis. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ma hadzal buka? Alam tanhana 'anil buka?" Wahai Rasulullah, ada apa engkau menangis? Bukankah engkau melarang kita untuk menangis ketika mendapat musibah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Beliau mengatakan, "Innal 'aina latadma." Sesungguhnya mata berlinang air mata. "Wa innal qalba la yahzan." Sesungguhnya hati sungguh sangat sedih. "Wa la naqulu illa ma yurdhi rabbana." Tetapi ingat, lisan kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ucapan orang yang sabar saat mendapat musibah adalah "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Ya, kemudian mengucapkan doa, "Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha." Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini dan gantikan yang lebih baik darinya. Tidak ada, tidak boleh seorang mengeluh. Orang yang mengeluh dengan lisannya, ini berarti tidak sabar. Dan ini mohon maaf ibu-ibu kalau hadir, dan kalau seandainya Anda punya istri, sampaikan. Mengeluh ini adalah salah satu sifat yang dimiliki kebanyakan oleh para wanita, yang dengannya mereka masuk neraka, menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak. Mengeluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitu kun akthar ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah makhluk yang paling terbanyak penghuni neraka, para wanita. Ada seorang sahabat wanita bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa mereka wanita paling terbanyak penghuni neraka?" Kata Rasulullah SAW, "Tukthirna la'na," sering mengumpat, tidak sabar dengan pemberian suami. "Wa takfurna al-ashir," tidak berterima kasih atas pemberian suami. Dan ini sering terjadi, ya. Nanti akhirnya menyesal. Saya sering dapat telepon dari para perempuan, "Ustaz," sambil nangis-nangis tuh, "Ustaz, tolong saya." "Kenapa, Bu?" "Entah suami saya sudah jatuh talak pada saya atau tidak, Ustaz." "Lalu emang kenapa?" "Suami saya mengatakan, 'Ya sudah, kita pisah saja.'" "Suami saya mengatakan, 'Ya sudah, saya kembalikan kamu kepada orang tuamu.'" "Memang permasalahannya kenapa, Bu?" "Ya Ustaz, saya karena sedang marah, saya ancam dia. Ayo ceraikan kalau berani. Ayo ceraikan kalau berani." Kan begitu sering perempuan, betul tidak? Ya. "Hah, cemen, laki-laki apaan tuh? Kada wani mencerai, ceraikan." Imbah dicerai, menangis. Ini contoh-contoh yang tidak sabar dengan lisannya. Ya, hati-hati. Yang ketiga, menahan anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang mungkar, seperti menempeleng pipi, robek baju, berkata-kata kasar, kemudian meraung-meraung, menangis, menghancurkan perabotan rumah, menggundul rambut. Ini semua tanda tidak sabar. Berarti sabar adalah yang menahan itu semua. Nah, itu definisi sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-haliqah was-saliqah wasy-syaqah. Allah melaknat wanita yang apabila mendapat musibah dia menggundul rambutnya. Dia merobek bajunya. Dia berteriak meraung-raung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyur wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang menempeleng pipi saat mendapat musibah, merobek-robek baju dan meraung-raung seperti kaum jahiliyah meraung-raung saat mendapatkan musibah. Nah, ini poin pertama. Sudah paham ya apa itu sabar? Apa tadi? Ada tiga unsurnya. Menahan apa? Hati. Menahan yang kedua? Bisa. Yang ketiga? Anggota tubuh yang sudah saya jelaskan tadi panjang lebar. Poin yang kedua sekarang. Apa tadi yang ingin kita pelajari? Macam-macam jenis kesabaran. Perhatikan baik-baik, hibati hafizakumullahu taala. Macam-macam jenis kesabaran ada tiga. Kesabaran yang pertama yaitu sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb yang mengatur langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya, maka beribadahlah engkau kepada Allah dan sabarlah. Lihat, beribadahlah engkau kepada Allah dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus sabar saat mengerjakan ibadah. Saat sholat subuh, bangun berjamaah, sabar. Antuk-antuk, jalan dari mes ke masjid, ya, linglung, kadang ke kanan, kadang ke kiri, sabar. Baca Quran di malam hari, sabar. Dan waktu baca Quran memang di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran wasiyah as-siyam wal-Quran yashfa'an yawm al-qiyamah. Puasa dan pembacaan Al-Quran akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Bagaimana proses pemberian syafaat? Anggap di sana Allah, di sini pembacaan Al-Quran, di sini manusia yang ingin diberikan syafaat. Pembacaan Al-Quran ini datang kepada Allah. Ya Allah, mana'tuhu an-nawma bil-lail fashaffi'hu fiyya. Wahai Allah, kata pembacaan Al-Quran, bacaan kita yang kita baca selama ini Al-Quran, datang dia nanti kepada Allah. Ya Allah, aku larang dia untuk tidur di malam hari. Ngapain? Untuk baca Quran. Ini menunjukkan bahwa waktu yang paling cocok baca Quran di malam hari. Cuma kita di Indonesia susah ya, karena malam hari sudah dicekoki dengan sinetron India, he. Susah. Ya. Kata pembaca Al-Quran, ya Allah, aku larang dia membaca Al-Quran di malam hari. Maka ampuni dia. Itu namanya sistematis syafaat. Itu cara kerja syafaat begitu. Jadi kalau kita ingin syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu nanti di akhirat. Ini Rasulullah, itu Allah, kemudian di sini manusia ingin diberikan syafaat. Datang Rasulullah kepada Allah, ya Allah, itu umatku, ampuni dia. Itu namanya syafaat. Paham sekarang? Ya, jadi kalau ada orang bertanya apa itu syafaat? Syafaat adalah talabut tajawuzi 'anil ghair, meminta agar orang lain diampuni. Itu namanya syafaat. Nah, kita kembali ke permasalahan sabar. Harus sabar dalam ketaatan, di antaranya baca Quran. Mungkin capek habis di lapangan, di lokasi. Ya, capek, enaknya nonton-nonton, nontonnya yang lawak-lawak lagi, stand up comedy misalnya. Habis itu ketawa lahi, habis itu guring. Itu diganti dengan baca Quran. Ya, meskipun awal-awalnya baru a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru begitu, terus saja. Itu harus sabar. Ini sabar jenis pertama. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Lihat lagi dalil yang lain, sabar dalam ketaatan kepada Allah, surah Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Wahai Nabi Ismail alaihi salam, perintahkan keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Maksudnya wahai suami, kamu harus bersabar memerintahkan anak istrimu untuk sholat. Ya, ada sebagian suami kadang-kadang mengeluh istrinya tidak sholat, mengeluh anaknya tidak sholat, maka dia harus sabar memerintahkan istri anaknya sholat. Eh, ternyata dia enggak sholat, dia yang enggak sholat. Ya. Maka harus sabar. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Bismillah. Taib. Dan sabar di dalam mengerjakan kepada ketaatan kepada Allah dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar sebelum mengerjakan ketaatan dengan cara menghadirkan niat yang ikhlas, murni, bersih, tanpa kotoran campuran, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin diberi hadiah. Dan itu berat. Sabar dalam mengerjakan, dalam sabar sebelum mengerjakan ketaatan dengan meletakkan niat yang ikhlas di dalam hati sebelum beramal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 11, "Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat." Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh. Ini berarti sebelum beramal dia harus sabar. Sabar niatnya ingin ikhlas hanya kepada, ingin pahala hanya kepada Allah Subhanahu, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, jenis yang kedua adalah sabar saat mengerjakan ketaatan tersebut. Kalau tadi sebelum ketaatan, ini saat mengerjakan ketaatan tersebut dia harus sabar. Seperti yang saya ungkap tadi, sholat, ya, sholat malam. Kadang-kadang sholat malam orang dia sudah persiapan. Ada alarm jam, alarm handphone. Kemudian apalagi, istri sudah diberitahu. Ternyata semuanya mati. Istrinya pun mati. Maka dia terus berusaha agar sabar mengerjakan ketaatan agar bisa bangun malam. Baca Quran. Quran yang sudah berdebu di dalam kamar kita semenjak bulan Ramadan tidak pernah disentuh. Maka mulailah bersihkan. Baca. Meskipun seperti yang saya ungkap tadi, baru alhamdulillah sudah nguap. Maka terus dia. Dan pengalaman, ini pengalaman Pak, yang saya ceritakan ini pengalaman Pak. Pengalaman, kalau orang baca Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu nanti kalau dia melawan akan hilang. Tapi kalau seandainya dia tidak melawan, dia menyerahkan diri, dia tutup mushafnya, Al-Qurannya, sudah dia enggak pernah bisa baca Quran pada saat itu. Maka ini harus sabar saat mengerjakan ketaatan. Jenis ketiga, sabar dalam mengerjakan ketaatan adalah sabar setelah mengerjakan ketaatan. Sabar dalam beramal. Sabar setelah beramal. Dengan cara bagaimana? Tidak pernah ujub ketika setelah beramal. Saya ulangi, sabar jenis pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan ini dibagi lagi menjadi tiga. Sabar sebelum beramal, sabar saat beramal, sabar setelah beramal. Sabar setelah beramal, saya jelaskan, sabar sebelum beramal agar tidak riya, agar ikhlas. Sabar saat beramal, dia sabar mengerjakan ketaatan tersebut dengan baik. Sabar setelah beramal, tidak merasa ujub, merasa dirinya sudah wah. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi orang diuji dengan musibah itu ujian. Kekayaan pun ujian. Hati-hati. Ya. Jadi sabar jenis kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar menjauhi syubhat di zaman sekarang. Sabar menjauhi syahwat. Ya, sumber maksiat itu kan dua. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu apa? Sesuatu yang samar-samar dalam agama. Sesuatu yang samar-samar di dalam agama. Terutama kita di zaman media sosial ini, orang sangat mudah mengakses informasi. Akhirnya tidak ada filter dalam mengakses informasi tersebut. Semua dibaca, semua ditonton, semua didengar. Ada orang-orang munafikun, orang-orang munafik, musuh Islam dari dalam, mereka sengaja menyebarkan syubhat, mengatakan bahwa semua agama sama. Itu kita telan. Maka kita harus jauhi, sabar menjauhinya. Jangan baca yang aneh-aneh. Sebagian orang sering nanya ke para ustaz, ustaz tolong ustaz jawab syubhat ini. Kami gak bisa jawab. Siapa yang nyuruh kalian baca syubhat? Paham ya? Syubhat itu artinya adalah sesuatu yang samar-samar dalam agama. Salah satu penyebabnya adalah taqdimul aql ala syara', mengedepankan akal dibandingkan syariat. Ustaz, tolong jawab itu. Orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, tolong jawab ustaz. Orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya bukan wahyu karena beliau manusia biasa. Tolong jawab ustaz. Orang-orang yang mengatakan bahwa minuman keras khamar itu tidak haram di kutub utara. Karena kutub utara dingin. Yang diharamkan di tanah Arab karena tanah Arab panas. Khamar panas, tanah Arab panas, panas plus panas jadi min, mati. Tapi kalau khamar panas di kutub utara dingin, maka panas dan dingin jadi nyaman. Ini tolong jawab ustaz. Kita harus sabar menjauhi syubhat itu. Jangan baca yang aneh-aneh. Jangan dengar yang aneh-aneh. Apalagi sampai menyebarkan, hati-hati. Habis waktu kita. Ya, untuk membaca yang syubhat-syubhat, yang menonton video yang syubhat-syubhat. Orang-orang yang menyebarkan agama Islam, misalkan seperti di zaman sekarang, mengangkat-ngangkat nama-nama Islam Nusantara. Ustaz, gimana jawabnya Islam Nusantara? Sudah, tinggalin aja. Kita tidak ada dituntut oleh Allah untuk mengangkat ataupun memahami Islam Nusantara. Kita dituntut oleh Allah untuk memahami Islam dengan sesempurna mungkin. Ya? Hati-hati itu syubhat. Ini hati-hati bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Demi mengangkat Bhinneka Tunggal Ika agar Indonesia damai, maka angkatlah istilah-istilah Nusantara. Ini kita tidak perlu istilah itu. Al-Quran sudah sangat mendamaikan manusia. Maka hati-hati, saya berpesan, ya, harus sabar menjauhi maksiat. Salah satu sumber maksiat adalah syubhat. Apa namanya, Pak? Syubhat, yaitu samar-samar. Maksiat yang kedua yaitu syahwat. Syahwat itu timbul dari mana? Taqdimul hawa 'alal 'aqli wasyara'. Lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Itu namanya syahwat. Seperti syahwat apa, Ustaz? Syahwat harta, tahta, wanita. Apalagi wanita di zaman sekarang. Mohon maaf, kawan-kawan, bapak-bapak, saudara-saudara yang berjenggot panjang. Saya katakan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat saat sendirian. Saya ulangi, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat bermaksiat saat sendirian, terutama dengan media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp. Tinggal satu klik akan terlihat seluruh hal-hal yang kotor-kotor, sampah-sampah dunia. Di zaman sekarang, syahwat lagi, syahwat perempuan. Harus sabar melawannya sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ketika dipanggil oleh Zulaikha, qalat haytalam, wahai Yusuf, ayo sini, lihat. Nabi Yusuf tidak perlu sweet-sweet, tidak perlu. Yang ngajak perempuannya, satu. Yang ngajak perempuan, cantik, dua. Yang ngajak perempuan, tuannya. Nabi Yusuf budaknya, budak wajib taat kepada tuannya, tiga. Ini beratnya godaan wanita di hadapan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih muda, empat. Zulaikha sangat cantik, wanita-wanita Mesir cantik. Kalau enggak percaya pergi sana. 5. Yang keenam, pintu kamar ditutup dari luar, tidak bisa dibuka kecuali dengan izin Zulaikha. 6. Ya, berat godaan Yusuf alaihi salam. Maka harus sabar dengan godaan tersebut. Maka siapa yang mempunyai adah sirriyah, kebiasaan rahasia, hal-hal yang diharamkan ditonton saat sendirian, bahkan yang lebih ironi, saat seorang suami punya istri yang halal di sampingnya, tidur di sampingnya, istri yang halal tersebut padahal dia bisa nikmati dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi dia biarkan istrinya sampai tidur, dia tidak apa-apain, sedangkan dia ngulik-ngulik gawainya, handphonenya, hal-hal yang diharamkan, wajahnya bersinar di malam itu. Ya, sinar handphone maksudnya. Ternyata cuma dia melihat hal-hal yang diharamkan, yang bisa cuma dilihat dan tidak bisa diapa-apain. Sedangkan istrinya ditinggal begitu saja, padahal dia bisa nikmati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terserah antum, mau gaya salto, gaya sumbalit, terserah ya. Dia tinggalkan itu yang halal. Dan saya berpesan, sebesar anda menjelalatkan mata kepada yang haram, sebesar itu pula nikmat melihat yang halal dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati. Artinya melihat istri jadi tidak nyaman lagi. Contoh orang yang suka lihat film, sinetron, film India, nahihe, ya, maka akhirnya, karena orang kan kalau buat film itu sengaja artisnya dipilih yang cantik-cantik, yang sekali menoleh, melelehkan hati, apalagi ketika buat film, itu kan mengambil beberapa kali ambilan, mengambil beberapa kali scene. Nanti ada keringat di sini diseka, kemudian bulu matanya diperbaiki, bulu matanya gelombang samudra Nusantara. Ketika mata dibiasakan melihat hal itu, kemudian dia melihat di sampingnya istrinya tidur, kok enggak seperti yang itu ya? Apalagi kadang-kadang istri kalau tidur, nih saya pesan nih kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslim, salah satu kiat agar suami Anda tidak jelalatan matanya, maka berdandanlah Anda sebelum Anda tidur bersama suami Anda. Seperti Anda kondangan, pasti akan ditanya oleh suami, "Neng, mau kemana, Neng?" Itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Kata Abdullah bin Abbas, "Wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li." Demi Allah, aku menyukai untuk bisa berdandan di hadapan istriku sebagaimana aku sukai istriku berdandan di hadapanku. Seorang istri kadang-kadang tidur di samping suaminya seenaknya. Kayak roll sana, roll sini. Kemudian masker sana, masker sini, tinggal kelihatan matanya doang. Habis itu ngorok lagi. Ah, ini gimana suami mau menikmatinya? Maka sabar di dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, terutama di zaman sekarang maksiat apa? Perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Sudah deh, kalau ente laki-laki, ya, ujian paling berat adalah perempuan. Fir'aun. Fir'aun kurang apa bengisnya Fir'aun itu. Kurang apa bejatnya Fir'aun itu. Dia memerintahkan seluruh anak-anak bayi laki-laki dibunuh. Dipenggal lehernya. Kurang apa bengisnya. Tidak ada hati manusia Fir'aun itu. Tapi ketika berhadapan dengan perempuan, kelepek-kelepek, melempem bagaikan kerupuk kena air. Bagaimana ceritanya? Dia memerintahkan seluruh bayi laki-laki dipenggal lehernya. Tapi ketika istrinya bawa bayi laki-laki, kata sang istri, "La taqtuluh, jangan bunuh ini. Asa'anf ayyan fa'ana unattakhidahu walada." Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Jangan engkau bunuh ini. Mungkin dia bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak." Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Manut-manut aja. Itu Fir'aun, apalagi ente. Makanya sering kalah sama istrinya. Godaan paling berbahaya bagi laki-laki adalah perempuan. Bagi laki-laki adalah perempuan. Hati-hati. Jangan main-main soal perempuan. Jangan main-main. Wallahi jangan main-main. Jangan berhubungan dekat dengan perempuan kecuali ingin menikahinya. Kalau tidak, putuskan selama-lamanya. Jangan pernah berhubungan dengan cinta terlarang. Akan menyakitkan. Ya. Ini ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Jadi harus sabar dengan maksiat, menjauhinya, terutama syahwat perempuan. Hati-hati. Dan terutama juga syahwat harta. Di zaman sekarang, sebagian orang ada yang berpendapat tentang harta, yang halal adalah yang bisa saya pegang. Yang belum bisa saya pegang itu haram, meskipun saya memegangnya dengan cara apapun. Ini berarti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Pokoknya masuk kantong, pokoknya masuk dompet, pokoknya bertambah rekening nolnya. Bodoh amat dengan cara apapun. Nyogok ke, menipu, memalsukan, menjual barang yang haram, memakan harta riba, berjudi, mencuri, bukan urusan, yang penting saya dapat harta. Maka hati-hati, ini disebabkan karena tidak sabar menjauhi maksiat tentang harta. Ini terutama di zaman sekarang juga diantaranya adalah ingin bermewah-mewah. Rumah mega, mobil mewah, motor bagus, motor harus besar. Tapi semuanya kredit, kreditnya riba. Saya tidak mengatakan semua kredit halal, haram. Ada kredit yang halal. Tapi kebanyakan kredit haram, riba. Karena pihak dari ada tiga pihak, si pembeli, si penjual dengan badan keuangan. Ini haram. Ingin berumah mewah, mobil mewah, tapi dengan kredit riba. Ngapain? Ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang yang kadang-kadang punya mobil, menghidupkan mobilnya lebih lama daripada mengendarainya. Paham maksud saya? Karena mogok, Pak. Tapi itu milik sendiri, bukan utang riba. Ngapain mobil mewah tetapi riba? Sekali nyoba mati. Sekali nyoba mati. Habis itu dikubur dia. Dikubur, disiksa kubur dengan ribanya. Sedangkan mobilnya tadi bagaimana nasibnya? Istrinya nikah lagi dengan suami yang baru. Mobil tadi dinikmati oleh istrinya dengan suami mudanya. Rasain lo tuh. Sedangkan ente masuk ke dalam kubur bawa dosa riba. Ya, ini hati-hati. Ini semua tidak tahan menjauhi maksiat harta yang diharamkan, yaitu berlaku riba. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi menghadapi musibah, yaitu sesuatu yang menyedihkan, yang menyimpa, menimpa. Musibah itu pengertiannya adalah sesuatu yang menyedihkan, yang menimpa. Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah, kejadian peristiwa yang menyedihkan, yang menimpa. Harus sabar menghadapi ini. Inilah tiga jenis kesabaran. Ya, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal jur' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, diwafatkan nyawa, kekurangan makanan, dan berikanlah sabar untuk orang-orang yang, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sesuatu yang tidak mengenakan hati, sesuatu yang tidak diinginkan, harus dia sabar. Kekurangan harta, kekurangan nyawa. Saya pernah, Pak, waktu kasih kerja di Arab Saudi, ada majikan datang dengan TKW-nya. Ahmad katanya, bilang ke perempuan ini bahwa kalau dia, tenaga kerja wanita kita, kalau dia capek bekerja, ini orang Arab Saudinya qadarullah baik, kalau dia capek bekerja, maka silakan istirahat sehari, dua hari, bahkan sepekan, gak apa-apa, istirahat. Dia sudah kami anggap keluarga di rumah kami. Apa yang kami makan, kita kasih. Apa yang kami pakai, dia pakai. Tapi tolong Ahmad, kalau seandainya dia tidak mau bekerja, jangan sampai tidak makan, tidak minum. Ini sudah 3 hari, 3 malam dia tidak makan, tidak minum. Lihat, badannya pucat, mukanya pucat, badannya kurus, lihat. Cuma nangis kerjanya. Ketika ditanya enggak mau jawab, cuma nangis. Lalu saya kepada ibu tersebut bertanya, "Bu, ada apa, Bu?" Maka sang ibu langsung menangis ibunya. Tidak menjawab, langsung menangis. "Bu, sabar, kemudian jelaskan ada apa biar kita tahu permasalahannya. Kasihan majikan ibu. Apa salah mereka?" tidak tahu apa-apa. Kalau seandainya ibu meninggal, mereka yang tanggung jawab di negara Arab Saudi, dianggap menelantarkan tenaga kerja. Maka sang ibu mengatakan, "Ustaz, kenapa saya?" Langsung dia mengatakan begitu. "Kenapa saya, Ustaz? Kenapa saya?" Maka saya katakan, "Karena sudah takdirnya, Bu." Padahal saya belum tahu masalahnya apa. Ya. Maka coba ibu ceritakan apa, "Ustaz, anak saya tabrakan di tengah jalan, meninggal tengah jalan." Lalu bapaknya diberitahu, kemudian bapaknya bersegera menuju TKP tabrakan anak saya. Di tengah jalan karena terlalu tergesa-gesa, bapaknya pun tabrakan dan meninggal juga di tempat. Saya ditinggal dua orang yang saya sangat cintai, suami dan anak-anak saya. Sedangkan saya tidak bisa pulang. Maka saya katakan, "Bu, sabar. Itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Mau apa kita? Kita tidak akan bisa mengelak. In wa'lam annama asabaka lam yakul yufta. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu karena sudah takdirmu tidak akan pernah meleset. Pasti kena. Tidak akan pernah meleset." Maka sang ibu, dan saya katakan kepada ibu tersebut, "Bu, ibu masih muda. Lupakan, doakan suami dan anak-anak agar mereka mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu masih muda, ibu bisa nikah lagi." "Enggak bisa, Ustaz." "Bisa, Bu." "Enggak bisa, Ustaz." Untung saya enggak katakan, "Bisa, dengan saya juga bisa, Bu." Ya. Maka ahibati hafizakumullah taala, akhirnya beliau bercerita, "Tidak bisa, Ustaz. Kalaupun saya menikah bisa, tapi saya tidak akan dapatkan keturunan." "Kenapa, Bu?" "Karena ketika melahirkan anak itu satu-satunya, rahim saya diangkat, Ustaz." Maka ini berarti ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat orang tersebut. Maka tidak ada cara lain kecuali sabar. Ya. Obat paling mujarab menghadapi musibah, sesuatu peristiwa menyedihkan yang menimpa, itu adalah sabar. Tidak ada cara lain. Anda pergi ke psikiater mana saja, tidak akan pernah Anda dapatkan obatnya kecuali sabar. Ya, sabar. Saya ingin bercerita. Ada seorang istri ustaz. Ustaznya sendiri cerita sama saya. Istri ustaz ini sedih, setiap bulan selalu sedih. Terutama ketika haid, selalu sedih. Kenapa? Karena belum dapat anak. Perempuan kalau haid setiap bulan itu kan menandakan bahwasanya dia tidak hamil. Setiap kali haid dia stres. Setiap kali haid stres. Dan suaminya sang ustaz ini terus mengajak dia untuk berobat dengan berobat-obat yang baik medis ataupun herbal. Kemudian sudah tahun keempat tidak juga mendapatkan anak. Sang suami mengatakan, "Dek, kalau seandainya tidak dapat anak, maka mohon direlakan saya untuk mencari yang kedua agar bisa saya dapat anak. Kamu saya tidak akan cerai, tapi saya direlakan untuk mencari yang kedua agar saya dapat keturunan." Maka apa yang terjadi pada saat itu? Sang istri pertama ini ketika mendengar suaminya seperti itu berkata, bukan ancaman, akan tetapi itu hak suami. Ya, bahkan kalau seandainya suami pun, ya, istri pun melahirkan anak dan suami ingin kedua, itu hak suami. Tapi saya takut, nggak berani. Ya, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Semenjak itu istrinya hanya bisa bersabar, berpasrah kepada Allah. Saat bersabar dan pasrah kepada Allah itulah akhirnya keadaan jiwanya benar-benar bertawakal kepada Allah. Maka tidaklah masuk tahun kelima kecuali dia sudah hamil. Subhanallah. Dan saya sering mempraktekkan cerita ini kepada kawan-kawan yang belum mempunyai anak. Sebagian orang kadang-kadang harus periksa dokter sana, harus periksa dokter sini, melakukan tabung sana, melakukan maninya diperiksa dan semisalnya, dia lupa. Allah berfirman, "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima." Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan. Memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak laki-laki. Dan memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya dengan mengumpulkan laki-laki dan perempuan. Dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul. Kehendak Allah. Jangan lupa bersandar kepada Allah. Maka saat orang belum mendapatkan anak, bersabar. Saya pernah mendapati orang sudah ubanan, umurnya mungkin 45 tahun. Dia gendong seorang bayi. Saya kira, "Pak, cucu yang keberapa ini?" "Cucu apaan, Ustaz? Ini anak." "Loh, iya, saya menunggu ini 25 tahun, Ustaz." Subhanallah. Ya? Ini harus bersabar saat mendapatkan musibah, ujian, bencana, kejadian yang menimpa, kejadian menyedihkan yang menimpa. Alhamdulillah. Ya, dikumpulkan. Baik, poin yang ketiga, apa tadi? Sampai jam berapa kita? 14.15, ya. Tinggal dua poin lagi. Itu tadi pertama pengertian sabar, yang kedua jenis-jenis sabar, yang ketiga kiat agar mudah bersabar. Dan ini sebenarnya inti kajian. Kiat agar mudah bersabar. Yang pertama yaitu mengetahui buah manis sabar. Mengetahui buah manis bersabar. Dan mengetahui buah manis bersabar ini, kita semakin bersemangat untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihat. Ada pertanyaan nih dari siapa yang nonton Facebook saya. Dari Bunisa Musa Ummu Uwais Umar. Termasuk sabar menanti jodoh ya Ustaz. Meski berkali-kali gagal dalam ta'aruf dan gagal dalam lamaran. Sabar. Ada orang pernah bercerita kepada saya. Ustaz, ini laki-laki. Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk saya? Kenapa ya akhi? Saya tadi malam ditolak lamaran saya. Oh. Apa nasihatnya Ustaz? Saya katakan, sabar, kemudian berusaha lagi dan berdoa. Habis itu saya diam. Habis itu dia bilang, gitu aja Ustaz? Iya. Mau apa lagi ente? Sabar, usaha lagi, lalu berdoa. Wah, Ustaz ini tidak peka bagaimana sakit rasanya ditolak Ustaz lamaran. Dan ini Ustaz penolakan yang ke-21 kalinya. Subhanallah. Maka saya katakan, sabar. Dan mencoba lagi, cari lagi perempuan yang lain. Dan kemudian berdoa. Setelah mendapat nasihat saya seperti itu, lama dia tidak nelfon. Dan akhirnya dia nikah. Ya begitu tuh. Jamaah kalau sudah dapat kemauannya, lupa ustadznya. Ya. Ini. Jadi kiat yang pertama agar mudah bersabar, mengingat pahala yang disediakan oleh Allah dari orang yang bersabar. Dalam surat sedangkan pahala-pahalanya orang yang bersabar, buah manis dari bersabar adalah yaitu mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Dalam surat Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan selalulah menghadirkan sabar dan selalulah berpegang teguh dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Di sini terdapat pelajaran yaitu buah manis bersabar mendapatkan keberuntungan. Dan di sini juga terdapat pelajaran bahwasanya sabar tidak ada batasnya. Sering orang mengatakan kesabaran itu ada batasnya, Ustaz. Enggak, sabar itu tidak ada batasnya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang beriman bersabarlah. Wasabiru, dan selalu letakkanlah sabar, selalu, tidak ada batasnya dia. Ya, ini buah manis yang pertama. Buah manis yang kedua, orang yang bersabar ganjarannya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang yang bersabar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Yang artinya semoga keselamatan atas kalian disebabkan kesabaran kalian. Sungguh tempat tinggal yang paling terbaik di dalam surga bagi orang-orang yang sabar. Bagi orang-orang yang sabar. Ini. Kemudian ahibati hafizakumullah, orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Buah manis yang ketiga. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya tanpa batas. Seorang ulama terdahulu Sulaiman bin Al-Qasim mengatakan, kullu amalin yu'rafu thawabuhu illa sabr. Setiap amalan diketahui pahalanya kecuali sabar. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian keistimewaan atau keutamaan buah manis sabar lainnya adalah dia akan senantiasa selalu bersama Allah dengan kebersamaan yang khusus. Ini yang keempat. Akan selalu bersama Allah dengan kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang khusus artinya apa? Mendapat pertolongan dari Allah, ditunjuki oleh Allah dengan petunjuk yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as sabiri. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Taib. Ahibati hafizakumullah, yang terakhir, bukan yang paling akhir, buah manis bersabar adalah mendapatkan rahmat, pujian dan petunjuk sekaligus. Siapa yang sabar dalam musibah, menghadapi musibah, rahmat, ujian, pujian dan petunjuk sekaligus. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wa basyiril sabirin. Berikan berita kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat. Lihat. Buah manis yang pertama. Mereka mendapatkan pujian dari Allah. Maksudnya orang sabar dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Wa rahmah. Rahmat. Kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sabar. Ya. Kemudian kiat yang kedua agar bisa bersabar adalah mengetahui bagaimana cara bersabar. Mengetahui bagaimana cara bersabar. Seperti yang sudah kita ungkap tadi, cara bersabar menahan lisan, menahan hati, menahan anggota tubuh. Mengucapkan hal-hal yang baik. Seperti mengucapkan apabila mendapat musibah, mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan gantikan musibah ini dengan yang lebih baik darinya. Nah, itu cara bersabar. Ya. Ada orang tabrakan. Buang. Lalu dia datang kepada saya, "Ustaz, si fulan jamaah kita tabrakan." Saya katakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia mengatakan, "Ustaz belum mati, Ustaz belum mati." Maka ucapan inna lillahi bukan hanya untuk kematian. Orang jatuh disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kan itu musibah. Innalillah bukan hanya ucapan untuk kematian. Nah, ini harus tahu tata cara bersabar, yaitu menahan lisan, menahan anggota tubuh, menahan hati. Lisan hanya berkata-kata yang baik-baik. Ya. Nah, ada sebagian orang kadang-kadang berkunjung kepada orang sakit, menjenguk orang sakit. Maka saya dulu waktu di Arab Saudi, kalau lagi tidak masuk kantor, kemudian ada kawan-kawan di kantor nelfon, "Hah Ahmad, wahai Ahmad, ada apa nih? Gak masuk kantor?" Nah, saya bilang, "Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Dia tahu kalau saya sakit." Maka dia mengatakan apa? "Khairan insyaAllah, ma tashuf illa khair." Baik insyaAllah, kamu tidak akan melihat kecuali kebaikan. Nah, semestinya seperti itu. Kalau orang mendapatkan musibah, lisannya baik, mengatakan hal-hal yang baik-baik. Tidak seperti sebagian orang kalau lagi menjenguk orang sakit, diingkut, dipegang ini. "Sakit apa, Pian?" "Sakit anu, stroke sebelah." "Oh, kawan ulun kayak ini, 3 hari? Ini kawan saya seperti ini, 3 hari udah selesai." Sudah itu mati langsung dia. Maka harus mengucapkan yang baik-baik agar bisa bersabar. Nah, termasuk cara bersabar yang ketiga adalah, yaitu bersabar pada waktunya. Jangan terlambat bersabarnya. Ada sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau meratapi mayat atau meratapi kematian lebih tepatnya, anaknya di kuburannya, di kuburan anaknya. Jadi nangis tersudu sang ibu ini. Kemudian Rasulullah SAW melewati ibu tersebut. Mungkin ini anggap saja ini begini, perempuan ini sedang meratapi kuburan anaknya. Rasulullah lewat di belakangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah wasbir, wahai fulana, wahai sang ibu, bertakwalah engkau kepada Allah. Takut kepada Allah dari perbuatanmu menangis-nangis di kuburan. Bersabarlah." Ibu ini tanpa menoleh dan dia tidak tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Lam tusab bi musibati." Sudah engkau pergi jauh sana. Engkau tidak tahu sedih, bagaimana sedihnya ditinggal anak. Setelah beberapa lama, sang ibu ini diberitahu bahwa yang memberitahukan engkau tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia terperanjat. Langsung dia datang kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia berkata, "Ya Rasulullah, lam a'rifka." "Wahai Rasulullah, aku tidak tahu kalau yang menasehati tadi adalah engkau." Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Kesabaran itu adalah saat hentakan musibah pertama datang, dia sabar, itulah kesabaran. Nah, ini cara bersabar. Saat musibah pertama kali datang, dia sabar. Dia tahan lisannya, tahan hatinya, tahan anggota tubuhnya. Itu namanya bersabar. Adapun sebagian perempuan sudah menggundul rambutnya, sudah merobek-robek bajunya, sudah memecahkan piring karena mati suaminya, tidak makan 3 hari 3 malam, setelah benar-benar lapar baru dia makan. Kemudian dia mengatakan, "Ulun sebenarnya sabar." Sabar apa? Itu gak sabar. Sabar itu saat musibah pertama kali datang. "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, kiat yang kedua, harus mengetahui cara bersabar. Caranya dilihat dari sikap, ucapan, dan juga waktu. Ya, jangan sampai terlambat. Kiat yang ketiga, agar mudah bersabar adalah mengetahui hakikat dunia. Dunia yang kita tinggal di sini, sifatnya 4 minimal. Penuh dengan kesulitan, nikmatnya sedikit, nikmatnya tidak sempurna, nikmatnya cepat rusak. Itu sifat dunia. Kalau orang mengetahui hakikat dunia, niscaya dia bisa bersabar. Apa tadi Pak? Yang pertama, hah? Dunia sulit didapat. Betul? Yang kedua, nikmatnya sedikit. Yang ketiga, nikmatnya tidak sempurna. Yang keempat, nikmatnya cepat rusak. Kalau orang sudah tahu hakikat dunia, apapun yang hilang dari dirinya tentang dunia, dia sabar. Karena sulit didapat. Dunia itu sulit didapat, Pak. Coba, antum kalau lagi puasa bulan Ramadan, banyak kan yang jualan es kelapa muda. Kalau seandainya antum pikir itu es kelapa muda tidak ada yang jualan, kalau seandainya ada asosiasi penjual es kelapa muda mengatakan kami resign dari pekerjaan kami. Kaum muslimin yang ingin buka puasa dengan es kelapa muda, manjat sana sendiri. Sulit didapat, Pak. Perempuan, istri, sulit didapat. Saya aja sulit dapatnya. Harus melalui lautan, ya. Harus naik bus, bisnya naikkan ke dalam kapal feri, kapal ferinya baru sampai ke Lombok. Orang Banjarmasin dapat Lombok, dapat orang Lombok. Sulit didapat, Pak. Itu pun alhamdulillah satu-satunya wanita yang mau nikah dengan saya. Ya? Sulit didapat. Itu dunia. Dan dia sedikit, nikmatnya sedikit. Sekaya apapun. Kita tahu nih, bos-bos batu bara, rumahnya wah, luas-luas. Kadang-kadang ada rumah yang setengah kilometer rumahnya doang. Saya pernah diundang ke Brunei, Pak. Kemudian kawan-kawan panitia di sana mengatakan, Ustaz, coba kita jalan-jalan. Ayo, saya bilang. Padahal saya nggak terlalu suka jalan-jalan. Saya itu orangnya rumahan. Makanya di mes pun saya masuk kamar, ngobrol sebentar, masuk kamar. Itu kebiasaan saya. Ayo jalan. Jalan. Di tengah jalan mereka nunjukkan, itu Ustaz, itu istana salah satu raja di sini. Oh, saya demi menghinakan dunia, saya tidak terlalu, wah, ya apa? Anggap saja, oh gitu aja. Cuma dia memaksa saya untuk, wah gitu. Ustadz, kata dia, di dalam istana itu ada 2000 kamar. Baru saya, hah? 2000 kamar? Itu sapunya berapa? Pembantunya berapa? Luasnya bagaimana? Sebesar itu nikmat dunia sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu asbi'akum kama yudkhilu ahadukum asbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah ke nikmat dunia dibandingkan nikmat akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan. Lalu dia angkat apa yang menetes dari air di jari jemari tersebut, itulah dunia. Sisanya dari air lautan, itulah nikmat akhirat. Bisa dihitung? Seperberapanya? Enggak. Bukan untuk dihitung memang, tapi untuk menunjukkan perbandingan yang tidak bisa dibandingkan. Nikmat dunia sedikit. Allah mengatakan, wa mata'ul hayati dunya qalil. Dan nikmat dunia adalah sedikit. Nah, kalau kita tahu kehidupan dunia sedikit, nikmatnya susah susah didapat sedikit, tidak sempurna. Secantik apapun perempuan, pasti ada kekurangannya. Minimal kentutnya bau. Beda dengan perempuan surga, bidadari. Keluar bandonya, bando. Keluar, diperlihatkan di dunia, akan terang benderang, semerbak baunya dunia dan seisinya. Itu baru bandonya. Ya, tidak sempurna nikmatnya. Yang keempat, dia itu nikmatnya cepat rusak. Cepat rusak. Apapun, pakaian, makanan, wanita, nikmat-nikmat dunia cepat rusak. Istri kita ya, istri seseorang yang dia nikahi di awalnya, wah mulus, tubuhnya bagus, idaman para lelaki. Baru setahun, dua tahun, dinikahi, sudah. Ya? Sudahlah. Gak usah diceritakan, sudahlah. Sudahlah. Nah, begitulah. Ya, ini ahibati hafizakumullah. Maka itu kiat-kiat bersabar. Poin yang keempat, apa tadi? Hah? Mengetahui hakikat? Enggak. Poin yang keempat yang kita ingin bahas? Sampai tiga aja. Oh, sudah selesai berarti. Alhamdulillah, selesai kajian kita. Ya, yang pertama pengertian sabar, yang kedua macam-macam tata cara bersabar, yang ketiga kiat agar mudah bersabar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibadah mengharap pahala, apakah boleh bersedekah untuk mengharap kaya harta? Nah, ini bagus pertanyaan nih. Boleh enggak bersedekah agar kaya harta? Seperti misalkan, ya, ayo sedekah 1 juta, nanti datang 1 miliar. Kata ustaz ahli sedekah. Jadi di Indonesia ini kan banyak ahli-ahli. Ustaz ahli sedekah, ustaz ahli nasyid, ustaz ahli macam-macam lah. Jadi ceramahnya cuma sedekah aja. Enggak ada yang lain. Seakan-akan Islam itu cuma sedekah. Maka boleh enggak bersedekah berniat untuk mendapatkan harta kekayaan? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Perhatikan. Ada dua ayat minimal yang menjelaskan akan hal ini. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Saya sebelum mengartikan ayat ini, saya ingin jelaskan dulu urutannya biar lebih mudah Anda memahaminya. Beramal ibadah yang paling istimewa adalah orang yang beramal ibadah ikhlas berharap pahala, berharap hanya pahala dari Allah. Ini urutan paling tinggi. Beramal ibadah yang diinginkan dari amal ibadahnya hanya pahala dari Allah semata. Ini amalan paling tinggi. Baik, satu. Yang kedua, lebih rendah darinya, beramal ibadah untuk untuk Allah, tetapi dibarengi dengan kepentingan duniawi. Saya ulangi, beramal ibadah menginginkan pahala dari Allah, tapi diinginkan kepentingan duniawi. Ini tingkatan kedua. Tingkatan yang kedua ini dibagi menjadi dua. Kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, maka boleh. Seperti bersedekah. Seseorang bersedekah ingin pahala dari Allah, tapi juga ingin gantian yang lebih baik dari apa yang dia sudah sedekahkan. Boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Allah berfirman, "Wama anfaqtum min khairin wama anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian sedekahkan, Allah akan menggantinya. Dan gantinya berlipat-lipat. "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu aw'afan katsira." Siapa yang meminjamkan kepada Allah uang, maksudnya bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf, maka Allah akan lipatkan hartanya berlipat-lipat. Begitu juga dalam masalah bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah itu seperti menanam satu biji, menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulirnya menumbuhkan 100, berarti 700, berarti hartanya bertambah. Maka ini poin yang kedua, bersedekah karena Allah tapi juga ingin mendapatkan pahala dunia. Ini boleh kalau ada apa? Dalil. Bersilaturahim agar rezeki lancar, kemudian dipanjangkan umur, ini boleh juga karena ada dalil. Bersedekah karena ingin agar anaknya sehat, boleh juga karena ada dalil. Dawu marbakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini tingkatan yang kedua. Bersedekah karena Allah, tapi juga menginginkan kepentingan dunia yang ada dalilnya, maka ini boleh. Paham ini? Ahibati hafizakumullah ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, beramal, berbuat murni karena dunia. Contoh, sholat subuh berjamaah hanya karena ingin dapat mobil Avanza. Ada gak di Indonesia? Ada gak? Ada, pernah saya baca di media sosial. Maka kalau yang ketiga ini, maka dia benar-benar tidak ada pahalanya dan bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Dalam surat Hud tadi, surat ke-11 ayat 15, man kana yuridul hayata dunya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan dari perbuatan mereka itu di dunia dengan sempurna. Dapat dunianya, pasti dapat dia. Ya, dan mereka tidak dirugikan dari dunianya. Tetapi apa? Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Nanti di akhirat tidak ada ganjaran pahalanya kecuali neraka. Nah, ini. Ini siapa yang beramal hanya murni untuk dunia. Dalilnya tadi surat Hud, surat ke-11 ayat 15. Begitu juga dalam hadis yang ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harza dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungannya baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Paham sekarang pembagiannya? Yang pertama tadi apa? Beramal murni ikhlas karena Allah, ini paling utama. Yang kedua, beramal karena Allah tapi juga ingin dapat dunia. Kalau ada dalilnya boleh, kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh. Seperti misalkan puasa ingin sehat, berdasarkan hadis palsu, sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Maka ini gak dapat pahala karena gak ada dalil kuat. Ya, yang ketiga adalah beramal murni karena dunia. Maka ini apa? Tidak dapat pahala sama sekali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang lebih afdal dan utama? Orang kaya yang bersyukur atas kekayaannya dan memanfaatkannya untuk kebaikan, ataukah orang miskin yang bersabar atas kemiskinannya? Siapa yang bertanya? Mau miskin atau kaya? Hah? Saya balik pertanyaannya. Anda sekalian, jamaah sekalian, mau kaya bersyukur atau miskin bersabar? Hah? Kaya bersyukur. Hah? Kaya bersyukur. Seluruhnya begitu? Semuanya? Angkat tangan yang tidak semuanya. Semuanya ya? Mau kaya bersyukur? Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah, fa idza ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke dalam surga. Aku melihat ke dalam surga, ternyata penghuni terbanyaknya adalah orang miskin. Masih mau kaya? Ah, masih mau? Masih? Hanya orang-orang Tanjung yang ingin masih. Masih, baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Kuntu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. "Fa idza dalil yang lain. Yadkhulul jannata yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghnia bi 500 am. Orang-orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Masih? Ah, yang bertanya masih ingin jadi orang kaya? 500 tahun itu hitungan akhirat. Yang satu harinya 1000 tahun. Inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu 1000 tahun sebagaimana yang kalian bisa hitung di dunia. Kalau 500 tahun, berapa tahun kalau satu harinya 1000 tahun? Hah? Subhanallah. Masih mau miskin? Masih mau kaya? Bingung Ustaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Qumtu ala babil jannah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa, "Allahumma uhsyurni ma'a zumratil masakin." Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Hat-trick 3-0. Masih ingin kaya? Enggak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan doa itu. Maju kena, mundur kena, bingung dia. Maka jawabannya, hibati hafizakumullah, bahwa Syekhul Islam, dan ini permasalahan ditanyakan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, ayyuhuma afdal al-ghaniyu syakir amil faqirus sabir, mana yang lebih utama, kaya bersyukur atau miskin bersabar? Maka jawaban yang paling bagus adalah yang dijawab oleh, ya, ini pertanyaan bagus tadi ya, saya kasih hadiah, silakan. Yang kedua, yang pertama tadi siapa nanya? Silakan. Jazakallahu. Bagus pertanyaan, jeli-jeli, masya Allah. Ya, mana yang lebih utama, kaya bersyukur atau miskin bersabar? Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan jawabannya menarik. Beliau mengatakan, huma fil fadli sawaha. Mereka di dalam keistimewaan sama. Ini istawaya fit taqwa, istawaya fit daraja. Kalau seandainya mereka sama-sama bertakwa, sama di dalam sama dalam derajatnya. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sama jadinya, ya. Takwa sama. Jadi tinggal menentukan di antara yang kaya bersyukur atau miskin bersabar ini mana yang paling bertakwa. Ini juga menunjukkan bahwasanya kaya ujian, miskin juga ujian. Wallahu a'lam. Apakah kita dapat pahala orang yang sama, pahala yang sama saat baca Quran mengikuti murattal? Mungkin maksudnya adalah ketika ada dibacakan murattal kita ikuti. Maka jawabannya iya, itu baca Quran. Meskipun mengulangi orang yang murattal. Ya, cuma ketika kita membaca Quran dengan membacanya di mushaf atau membaca melalui hafalan ini lebih utama. Terutama membaca di mushaf karena lisannya dia dapat pahala, matanya dapat pahala melihat mushaf. Dan semuanya yang orang berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 5. Membaca, mendengar, menghafal, kemudian membaca, mendengar, menghafal, kemudian mempelajari dan mengamalkan. 5. Semuanya mempunyai keistimewaan masing-masing. Membaca meskipun tidak paham, dia akan hafal, dia akan dapat pahala. Menghafal meskipun dia tidak paham, dia akan dapat pahala. Mendengar, asalkan benar-benar mendengar, maka dia akan dapatkan pahala. Mempelajari, baik itu tajwidnya ataupun hukum-hukumnya, dia akan dapat pahala. Mengamalkan hukum-hukumnya, dia dapat pahala. Jadi pahalanya ya sama, tetap dia seperti orang yang baca Quran, cuma ada tingkatan-tingkatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebiasaan saya, kebiasaan pernikahan di Kalimantan ini membutuhkan biaya yang besar. Bagaimana jika dalam biaya pernikahan itu ada uang riba, dan pada waktu itu si suami belum paham tentang riba, bagaimana cara bertobatnya dan bagaimana hukum pernikahannya? Hutang riba 1 tahun lunas, mas kawin halal, pinjaman untuk tambahan acara. Maka jawabannya, karena sudah terjadi, bertobatlah kepada Allah, banyak-banyak beristighfar dan jangan mengulangi. Kalau sudah terjadi selesai, nikahnya sah. Ya, apalagi sudah berisi anak. Masa harus dipisah? Enggak, nikahnya sah, cuma dia berdosa karena berhutang riba. Berdosa karena berhutang riba. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi istri yang sering mengeluh atau menggerutu di rumah akibat perlakuan atau sikap temannya di kantornya? Jika tidak kita dengarkan atau ledeni, kita dianggap istri kita acuh atau tidak perhatian. Maka jawabannya, sabar dengan istri seperti ini. Ya, suami itu harus banyak-banyak sabar, lapang dada, dadanya harus besar terhadap kelakuan istri. Ya, seorang perempuan sen kanan belok kiri itu biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'waja syai'in fi dhila'i 'ala." Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, dari situlah perempuan diciptakan. Idza aqamtahu kasartahu. Jika engkau berusaha meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaqwa. Dan mematahkannya adalah berarti mentalaknya. Jadi harus sabar. Suami yang sering perajuan tidak pantas jadi suami. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit merajuk, dikit-dikit didiemin istrinya. Tidak. Suami itu harus lebih dewasa karena dia memimpin di keluarga. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Suami yang diberikan redaksi untuk berbuat baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, gaulilah dengan baik istri-istrimu. Suami yang diwasiati oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Suami harus lebih lapang dada. Suami harus lebih bersabar. Lebih bersabar. Cara bersabar dengan kekurangan istri seperti ini, ya, misalkan istri sering mengeluh, kalau bulik atau pulang dari kantor dia sering mengeluh, mengeluhkan orang-orang di kantornya. Maka suami harus lapang dada, tenggang rasa dengan keadaan istrinya. Mungkin kekurangannya dari situ, ya. Kalau kiat agar mudah memaafkan istri adalah melihat kelebihan istri yang dia miliki. Ya, ini misalkan seperti ini, istri sering mengeluh kekurangan dia itu, tetapi dia mempunyai banyak kelebihan. Saya beri contoh ya, ada orang pernah curhat ke saya, "Ustaz, saya boleh curhat?" "Oh, silakan." "Saya curhat tentang istri, Ustaz. Istri saya itu, saya sangat bersyukur mendapatkan istri saya. Menikahi perempuan tersebut sangat bersyukur. Cuma ada satu kekurangannya." "Apa kekurangannya?" "Dia gak romantis, Ustaz." "Loh, kok antum tahu dia gak romantis?" "Ya, saya kan ingin seperti di sinetron-sinetron itu loh, Ustaz. Dielus, dipeluk, di apa, disayang semisalnya." Nah, ini kesalahan. Karena membandingkan dengan sesuatu yang drama, yang tidak nyata. Kemudian saya katakan, "Taib, Mas. Mas ini ganteng orangnya. Saya tebak ya. Mohon maaf saya tebak. Istri Mas pasti cantik." Maka dia katakan, "Iya, Ustaz. Saya seleranya tinggi, Ustaz. Istri saya cantik sekali." Satu sudah. Dia mungkin tidak romantis tapi dia cantik. Dua. Istri Mas di rumah mungkin sangat pembersih. "Oh iya, Ustaz. Tidak ada rumah ke lantainya kotoran sedikit pun. Padahal anak saya kecil-kecil semua. Sangat bersih." Dua, Ustaz. Tidak romantis dibandingkan dengan dua keistimewaan. Yang ketiga, "Mohon maaf Mas, mungkin dia di atas ranjang sangat memperhatikan pelayanan terhadap Mas." "Oh iya, kalau urusan itu Ustaz, udah gak bisa digamoin lagi, Ustaz." Sekarang 1-3, menang mana? Itu cara agar bisa memahami kekurangan istri. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kamu membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu benci ini kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Di dalam ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, la yafrah mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami memarahi seorang istri yang beriman. Jika dia membenci satu sifat istri, mungkin dia akan menyukai sifat-sifat istri yang lain yang sangat banyak. Begitu juga istri. Istri sering-sering memaafkan suaminya, bertenggang rasa dengan suaminya. Salah satu penyakit suami suka lupa. Janji suka lupa. Contoh, seorang suami misalkan pulang dari kantor, dia telepon istrinya, yang mau dibelikan apa? Ini abah pulang kantor. Kemudian si istri tersebut mengatakan, oh saya mau nasi goreng yang ada di belokan sebelah sana. Nasi goreng. Ternyata pulanglah suami ini. Di setengah jalan dia melihat martabak. Dia ingat martabak. Dia beli martabak. Dia lupa pesanan istrinya. Istrinya melihat jam, jam 5, suamiku bawa nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Ketika dibawa, dibuka, bang, martabak bang, nasi gorengnya mana? Oh lupa. Maka sang istri harus memaklumi. Sang istri harus memaklumi. Mungkin suami lupa, banyak pikiran, dan semisalnya. Ya. Dan dia harus mencari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suami. Misalkan suami tidak bakhil, suami di atas ranjang oke, suami sangat penyayang, suami masih banyak kebaikan-kebaikan suami. Itu yang mudah kita, yang bisa memudahkan kita untuk memaafkan kekurangan suami. Ada berkata seorang istri, Ustaz, sudah saya jalankan saran Ustaz, saya cari kelebihan suami, ketidak. Enggak ada kelebihannya, Ustaz. Semua kekurangan. Maka saya katakan pastilah ada. Ya. Nah, ini. Bagaimana caranya supaya tidak was-was? Mohon sambungan doanya, Ustaz, supaya keluarga BPML 345 lulus. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga niatan baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak was-was. Nah, ini penyakit ahli ibadah, was-was ini. Contoh was-was, ya, wudu tidak kelar-kelar. Imamnya sudah obat di masjid. Ya, dia masih bolak masuk, keluar kamar mandi. Keluar sebentar, kayaknya ada keluar lagi nih, masuk lagi. Keluar lagi satu langkah, kayaknya ada keluar lagi, masuk lagi. Sampai basah kuyup imam sudah salam. Ini was-was nih. Ya, ada lagi yang was-was ketika sholat. Allah enggak jadi. Allah enggak jadi. Kapan jadinya? Ketika imam rukuk, takut ketinggalan imam. Ya, ini was-was ini, enggak benar. Saya pernah sholat di samping orang ini, ya Allah sangat mengganggu. Waktu itu tahiyat terakhir. Dia at-tahi. Enggak jadi. Maka tahiyah pulang. At-tahiyyat. Imam kan baca terus. At-tahiyyat. Enggak jadi. Sampai akhir salam cuma at-tahiyyat aja. Ini was-was. Wallahi kejadian ini. Dan saya sering mendapati itu. Dan pernah ditanyakan. Waktu itu saya diperbantukan sebagai penerjemah di musim haji. Itu kemudian ada Syekh waktu itu Syekh Ibrahim, ada orang Maroko datang membawa anaknya. Syekh, ini anak saya punya rasa was-was yang terlalu tinggi. Apa was-wasnya? Was-wasnya Syekh, kalau dia sholat kita harus duduk di sampingnya. Karena setelah dia sholat, dia akan nanya kepada kita, saya tadi sudah sholat belum? Ini was-was terlalu tinggi. Dan itu penyakit dari syaitan. Alladhi was wi sufi sudu rinnas, yang memberikan rasa was-was di dalam hati manusia. Itu penyakit setan. ya, hati-hati, penyakit dari syaitan. Maka jangan pernah dipelihara. Caranya bagaimana? Misalkan masalah kencing tadi, sudah kencing yang baik, beristinja yang baik, ya, kemudian basuh yang baik itu kemaluan. Setelah keluar, kalau terasa jangan digubris. Kalau terasa atau rasa perasaan kita, jangan digubris. Meskipun saya katakan mengalir air kencing di pahanya, jangan digubris. Karena itu waswas dari syaitan. Ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Apakah nazar itu disyariatkan walaupun itu amalan dari orang yang pelit? Iya, nazar wajib dilakukan. Dan jangan sering-sering bernazar, karena nazar itu keluar hanya dari orang yang bakhil. Saya akan bersedekah kalau saya sembuh. Enggak sembuh, enggak sedekah-sedekah. Makanya kata Rasulullah SAW, la yustakhraju illa minal bakhil. Tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Maka hukum yang paling kuat nazar dalam agama Islam adalah makruh. Dimakruhkan orang yang bernazar. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya tabligh akbar dengan tema yang terakhir, yaitu, dan ini tema sangat menarik, amalan berbakti kepada kedua orang tua. Saya akan sebutkan bukan keutamaan bakti, itu sudah sering diucapkan. Saya akan sebutkan praktek seorang anak bagaimana berbakti, sehingga bisa kita amalkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.